Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد الحمد لله نحمد الله ونشكره على هذه النعم الكثيرة الغزيرة سكلا بوجي بقي الله سبحانه وتعالى yang telah melimpahkan nikmah yang amat sangat banyak kepada kita semua yang tidak terhenti, walhamdulillah. Terus Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan nikmatnya dan juga rahmatnya kepada kita semua. Sehingga Allah azza wa jal masih memudahkan langkah kita, masih terus memberikan taufik kepada kita untuk bisa terus istimrar di dalam talabul ilm, untuk bisa terus belajar. Qala Allah dan qala Rasul, jika bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak akan bisa untuk mendapatkan kebaikan ini. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah azza wa jal, karena syaitan haris, ya, semangat untuk menjauhkan kita dari jalan ilmu. Oleh karenanya di sana terdapat sekian awa'iq, sekian perkara yang menghalangi para thullabul ilm, yang menghalangi mereka untuk mendapatkan ilmu. Ya. Di antaranya adalah syaitan masuk pada keikhlasan seseorang. Diotak-atik keikhlasannya. Awalnya berangkat dari keikhlasan. Berjalannya waktu, ya, sedikit demi sedikit. Kok subhanallah banyak yang muji, ya. Santri thalabul ilm, masya Allah anaknya fulan, ya. Sergap belajarnya anaknya fulan, hafalannya banyak. Anaknya fulan atau bahkan fulannya sendiri, ya, banyak yang muji. Maka syaitan masuk dari pintu itu. Ya. Syaitan yuhi ba'dhum ba'd zukhrufal qawli ghurura. Mereka saling mewahyukan satu sama lain. Saling bisik-bisik satu sama lain, baik itu dari jenis jin ataupun manusia, untuk menghiasi sebuah kejelekan seolah-olah itu adalah indah. Untuk menghiasi sebuah riya, ya, sebuah ketidakikhlasan seolah-olah itu adalah ikhlas, ya, baik, maka rusak amalnya karena sebab apa? Tidak ikhlas. Hati-hati, dijaga, ya, keikhlasan ini yang pertama yang harus kita jaga. Dan tidak ikhlas adalah merupakan penghalang, ya, yang menghalangi kita untuk istimrar di dalam thalabul ilm. Mungkin kita pernah dengar istilah mutung. Hati-hati. Dilihat lagi keikhlasannya dalam belajar. Ulan minan nas, tadinya kita tahu talib ilm, ya, penuntut ilmu, masya Allah, luar biasa hafalannya, ketika ditanya ngacung. Anak, ini begini, begini. Hafalannya juga tidak pernah salah. Ya. Yom minal ayam, dia terjegal dari jalan ilmu ini. Kenapa? Keikhlasannya dipertanyakan, ya, dalam belajar. Hati-hati. Ya. Di dalam bab ini syaitan mungkin bisa kita kalahkan. Masuk pada bab yang lain. Ya. Masuk pada bab yang lain. Ustadznya kurang gagah. Ya. Ah, kok kayaknya masih muda sih yang ngajar. Kurang apa? Kurang pengalaman. Saya mau sama ustaz ini saja. Ah, ini jalan yang lain untuk syaitan menghalangi langkah kita untuk terus istimrar dalam belajar. Akhirnya apa? Tidak belajar dia. Diharamkan dari ilmu yang banyak. Karena apa? Karena pilih-pilih tadi. Kalau yang ini yang junior, ah sudah saya tidak. Yang oh yang senior maunya yang senior. Lo ustaz, kan ada dasarnya kalau seseorang itu harus mencari sanad yang tinggi. Ya tidak ada hubungannya. Kita belajar thalabul ilm, menuntut ilmu dengan sanad yang tinggi. Maksudnya sanad yang tinggi itu ketika kita bisa, contoh begini, ada Abu Amr Asy-Syaibani dari Ibnu Mas'ud dari Rasulullah SAW. Contohnya ini, kalau Abu Amr ini bisa dapat dari Rasulullah langsung, kenapa harus lewat perantara? Nah, itu maksudnya, ya. Bukan dijadikan dalil dengan sanad yang ahli tadi kemudian kita oh enggak, saya yang ini enggak, kayaknya itu lebih faqih, ya. Maka dari jalan ini kita akan diharamkan daripada ilmu yang banyak, ya. Di sini mungkin berhasil kita lawan, kita kalahkan, kita patahkan hujahnya syaitan, masuk lewat cara yang lain. Apa itu? Oh, kalau ustadz itu ngajarnya pakai salah satu usul, saya maunya apa? Langsung kita butauhid. Ya, nah ini jalannya syaitan seolah-olah ringan. Ya, ini seolah-olah ringan, tapi dia akan diharamkan dari ilmu yang banyak. Ya, ini awaiq. Ya, perkara-perkara yang menghalangi kita, dan masih banyak lagi. Di sana satu kitab yang bagus sekali yang kami sangat-sangat mengapresiasi jika ada yang bisa bantu membacakan kitab tersebut, ya. Kitab yang amat sangat bermanfaat bagi para penuntut ilmu, ya. Ini dibutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan. Kitab yang berjudul Awa'iqut Talab, ya. Penghalang-penghalang dari ilmu, dari menuntut ilmu, karya Syekh Abdul Salam Alu Abdul Karim bin Barjis, ya, rahimahullah. Dia telah wafat. Sangat bagus sekali, bermanfaat jika bisa dibaca kitab tersebut, disampaikan kepada santri, amat sangat bermanfaat, ya. Sehingga apa? Sehingga tidak ada lagi yang namanya fulan tidak mau belajar, Allah tidak mau belajar. Enggak tahu dia apa yang bisa menghalangi dia dari jalan ilmu. Di sana sangat banyak. Ya, beliau sebutkan ada sekian jenis hal-hal yang akan menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu. Taib. Melanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu pembacaan Al-Adab Al-Mufrad. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca bab Al-Abd Ra'in. Ya, seorang hamba itu dia bertanggung jawab. Kemudian kita telah membaca hadis Ibnu Umar yang terdapat padanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, ya. Selanjutnya qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab man ahabba an yakuna 'abdan. Bab selanjutnya yaitu siapa yang senang dirinya sebagai seorang budak. Ya. Maksudnya beliau ingin menjelaskan bahwasanya ini adalah perkara yang baik. Karena ada kebaikan pada seorang budak. Ya. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu sekian hadis sudah kita baca, ya. Tentang budak di antaranya adalah al-mamluk lahu ajran. Budak itu punya dua pahala yang tidak ada pada selain budak. Kenapa? Karena dia ketika memberikan hak Allah dan menunaikan hak tuannya, ada dua pahala. Ya, ada dua apa? Dua pahala. Dia telah menunaikan hak tuannya, itu menunaikan kewajiban-kewajibannya, yaitu dari bantuan-bantuan dia kepada yang memilikinya. Begitu juga hak Allah daripada ibadah-ibadah. Ya, dia mendapatkan dua pahala. Ya, ini yang beliau maksudkan. Artinya ada keistimewaan dari seorang budak, dia mendapatkan dua pahala. Qala haddatsana Ismail. Qala haddatsani Sulaiman ibnu Bilal. Ya. Telah berkata kepada kami Ismail, telah berkata kepada kami Sulaiman bin Bilal. Telah lalu mereka, nama-nama ini telah kita lewati sekian kali bahkan. Qala an Yunus an Zuhri. Ya, Az-Zuhri, man Zuhri? Hah? Az-Zuhri ma'ruf, masyhur. Hisham, عندك Az-Zuhri. Adnan. Siapa Az-Zuhri? Ibnu siapa? Arman. Hah? Naam, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Naam. Qala an Sa'id ibn al-Musayyib, dari Sa'id ibn al-Musayyib, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-'abdu al-muslim idza adda haqqa Allah wa haqqa sayyidihi lahu ajran, walladhi nafsu Abi Hurairah biyadihi laula al-jihadu fi sabilillah wal hajj wa birru ummi la ahbabtu an amuta mamlukan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, seorang budak yang muslim, yang beragama Islam, mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya, idza adda haqq Allah, ketika dia menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, wa haqq sayyidih, dan hak daripada tuannya, ya, karena hamba budak itu milik tuannya, ya, apapun yang ia lakukan harus dengan seizin tuannya. Lahu ajran, ketika dia tunaikan dua-duanya, dia mendapatkan dua pahala. Maka dari sinilah, ya, keistimewaan yang dimiliki oleh seorang hamba, walaupun masing-masing ada sisi yang kurang daripada yang bebas, ya, daripada yang bukan budak, karena budak dia terbatas di dalam sebuah ibadah. Walladzi nafsu Abi Hurairah biyadihi, dan demi zat yang jiwa Abu Hurairah berada di tangannya. Ini perkataan Abu Hurairah, ya. Lahu ajran, berhenti di sini apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Kemudian Abu Hurairah menyatakan, walladzi nafsu Abi Hurairah biyadih, demi zat yang jiwa Abu Hurairah berada di tangannya. Laulal jihad fi sabilillah, kata beliau, jika bukan karena jihad di jalan Allah, wal hajj, dan beribadah haji, wa birru ummi, dan berbuat bir ihsan kepada ibuku, la ahbabtu an amuta mamluka. Karena keistimewaan itu, kata Abu Hurairah, maka saya lebih senang untuk diwafatkan dalam keadaan sebagai budak, kata Abu Hurairah, karena keistimewaan yang ada. Maka dari sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berdalil bahwasanya ketika seorang hamba ingin mempunyai keinginan, ya, mempunyai umniyah, ya, menjadi seorang budak karena kemuliaan yang ada padanya, ya. Namun ibadah yang lebih mulia tadilah yang menghalangi hal tersebut, ya. Sebagaimana kami sampaikan tadi bahwasanya budak terbatas, ya. Dia segala sesuatu harus di bawah izin tuannya. Thayyib. Di dalam hadis yang mulia ini terdapat sekian fawaid, di antaranya manqabah, ya, sebuah fadilah yang datangnya dari seorang Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Siapa yang tidak mengenal beliau? Sirah beliau sering, ya, terulang, ya. Karena beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya. Paling semangat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Begitu juga beliau dikenal dengan bir kepada ibunya, berbuat baik kepada ibunya, dan setiap apa yang ada dalam syariat beliau adalah seorang yang terdepan sebagaimana keumuman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ya. Terdapat kemuliaan seorang Abu Hurairah di sini. Kemudian yang kedua, terdapat keutamaan menjadi seorang budak, ya. Inilah di antara keadilan Islam. Islam tidak membeda-bedakan antara budak dengan yang tidak budak. Masing-masing ketika dia menunaikan hak Allah, maka dia akan mendapatkan pahala dan dia mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang mulia ini terdapat keutamaan tiga amalan. Ya. Keutamaan tiga amalan. Yang pertama adalah al-jihad fi sabilillah. Ya, ini yang menghalangi Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk apa? Untuk menjadi budak. Ya, untuk menjadi budak. Ada fadilahnya, namun jihad a'la, ya, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-jihad adalah sebuah badl, ya, upaya kita badlul juhud. Untuk apa? Badlul juhud untuk mendapatkan kemuliaan, ya. Untuk mendapatkan kemuliaan di dalam memerangi musuh-musuh Islam. Ini hukum asalnya. Musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang kafir atau dalam rangka melawan, ya, ketika kita diserang. Ketika kita diserang. Al-jihad merupakan ibadah yang mulia, ya. Kemuliaannya zahir. Bahkan Nabi SAW menamai jihad tersebut dengan apa? Zarwatu sanamihi al-jihad fisabilillah, yaitu amalan yang tertinggi, yaitu amalan badaniyah ketika dilakukan adalah al-jihad fi sabilillah. Di sana sekian dalil, baik itu dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Jihad adalah amalan yang mulia, termasuk diantaranya di dalam hadis ini. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah ditanya apa amalan yang mulia, maka Rasulullah SAW menyatakan sholat pada waktunya, kemudian birrul walidain, kemudian apa? Kemudian al-jihad fi sabilillah. Ya. Keutamaannya zahir, ya, daripada al-jihad. Apa sih hikmahnya? Katanya Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Islam membenci safkud dima. Ya, na'am. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang membenci safkud dima, ya. Oleh karenanya di sana terdapat hikmah kenapa disyariatkannya al-jihad fi sabilillah. Di antara hikmahnya sehingga at-takhallus, ya, takhallus min ibadatul asnam atau ibadah al-awthan, sehingga tidak ada di muka bumi ini mereka-mereka yang menyembah apa berhala. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam, wa qatiluhum, kata Allah, perangilah mereka, hatta la takun fitnah, sehingga tidak terjadi fitnah. Maknanya fitnah dijelaskan oleh para ulama adalah asyirku billah, yaitu sehingga tidak ada kesyirikan di muka bumi ini. Wa yakun din kulluhu lillah, dan agama ini adalah semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hikmah daripada syariat al-jihad fi sabilillah. Kemudian di antara hikmah kenapa Islam mensyariatkan jihad adalah meniadakan kezaliman, ya. Meniadakan kezaliman. Islam tidak memerintahkan kita kaum muslimin untuk memerangi orang-orang kafir kecuali ada kezaliman dari orang-orang kafir, ya. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, "Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum dhulimu." Telah diizinkan, ya, untuk mereka-mereka yang diperangi, ya. Mereka-mereka yang diperangi bahwasanya sesungguhnya mereka ini telah dizalimi, ya. Mereka ini telah dizalimi, maka Allah mengizinkan. Allah mengizinkan untuk mereka berperang dengan orang-orang yang memzalimi mereka, ya. Inilah, ya, tidak diperintahkan jihad kecuali karena mereka telah memzalimi kaum muslimin. Begitu juga di antara hikmahnya adalah li'i'la kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah dan menunjukkan kepada kafarah zalamah, kepada orang-orang kafir, bahwasanya kalimat mereka adalah kalimat yang sufla, kalimat yang rendahan, hina dina, ya. Tentunya ini semua barakallahu fikum tidak diterapkan illa di bawah liwa waliyul amr, ya. Di bawah liwa, di bawah benderanya para penguasa, ya, para penguasa. Demikian, ya. Maka dari situ, ya, disyariatkan jihad. Hikmah disyariatkannya jihad. Kemudian hukumnya, ya. Apa sih hukumnya? Hukumnya adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Idza qama bihil ba'd, ya, saqata anil baqi. Ketika sudah ada yang menunaikan, maka gugur kewajiban yang lain. Gugur kewajiban yang lain. Di mana atau dari mana diambil bahwasanya hukumnya jihad fardu kifayah? Sedangkan Allah menyatakan dalam Al-Quran, waqatiluhum, perangilah mereka, ya, orang-orang kafir. Di dalam sebuah ayat Allah berfirman, la yastawi, kata Allah, al-qa'iduna minal mu'minin ghaira ulil dharari wal mujahidin atau wal mujahidun. Tidak sama mereka-mereka yang duduk, ya, mereka-mereka yang tidak berperang dari kalangan ahlul iman, yang tidak ada dharar bagi mereka, wal mujahidun, dan orang-orang yang memang berjuang, fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, tidak sama. Yang mengeluarkan uangnya untuk berjihad, yang keluar dengan badannya untuk berperang melawan orang-orang kafir, tidak sama. Fadhalallahul mujahidin, maka Allah pun lebih muliakan mereka-mereka yang berjihad, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan jiwa mereka, alal qa'idina darajah, atas orang-orang yang tidak berperang. Wa kullan, kata Allah, bah, wa kullan wa'adallah al-husna, ya, masing-masingnya Allah subhanahu wa ta'ala janjikan husna. Ila maknanya husna adalah jannah, ya. Masing-masingnya Allah janjikan surga. Namun faddalallahul mujahidin, Allah lebih muliakan, lebih berikan keutamaan kepada mereka yang berjuang dengan harta dan diri mereka, alal qaidin, atas atau dari mereka-mereka yang tidak berjuang, ya. Ala kulli hal, ya, ini dijelaskan oleh para ulama dari ayat ini menunjukkan bahwasanya jihad hukumnya adalah fardu kifayah, ya. Jihad hukumnya fardu kifayah. Begitu juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafatan." Tidak seharusnya bagi orang-orang yang beriman seluruhnya mereka lari ke medan jihad, ke medan perang, ya. Falaula falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid din liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Barangkali ada di antara mereka ya, yang memang berangkat untuk apa? Bertafaqquh fid din, belajar menuntut ilmu untuk mengingatkan kaumnya ketika mereka kembali. Ya, ini juga pun wajib. Ini pun juga wajib. Oleh karenanya di antara jenis jihad disebutkan oleh para ulama adalah apa? Talabul ilm. Adalah talab al-ilm adalah bentuk daripada jihad yang lain tanpa ada qital di dalamnya. Tanpa ada qital di dalamnya. Karena ada di dalamnya apa? Mujahadah. Ya. Terdapat padanya al mujahadah ya. Hakadha. Kemudian al-jihad kepada siapa diwajibkan? Ya. Kepada siapa diwajibkan? Telah lalu kita tahu hukum jihad, ya, fardu kifayah. Namun kapan jihad itu lebih spesifik, ya, lebih wajib atau mungkin beranjak dari fardu kifayah kepada apa? Fardu ain. Ya. Ketika negeri Islam, ya, negeri kaum muslimin diserang oleh orang-orang kafir, maka yata'ayyan li ahlil balad, wajib bagi penduduk negeri untuk melawan. Ya, untuk apa? Untuk melawan. Dan itu adalah bagian daripada jihad fi sabilillah. Yang pertama. Yang kedua, ketika ada di medan perang, sudah tidak bisa, tidak bisa apa, tidak bisa di ini lagi, ya, ditorerin lagi, sudah ada di medan perang sudah tidak bisa kemana-mana. Apakah boleh lari? Tidak boleh, ya. Lari dari medan perang termasuk apa? Termasuk dosa besar. Dengan syarat musuhnya adalah orang-orang kafir. Musuhnya adalah orang-orang kafir. Ya. Lari adalah termasuk kabair adz-dzunub. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan idza laqitum alladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertemu ya antara kalian dengan musuh dari kalangan orang-orang kafir, fala tuwalluhumul adbar. Janganlah kalian apa? Kalian berbalik ke belakang. Ya. Barang siapa umman yuwallihim duburahu illa mutaharrifan liqitalin au mutahayyizan ila fi'ah. Ya. Boleh. Kalian lari mundur boleh. Ya. Kapan bolehnya? Untuk apa bolehnya? Boleh kita mundur liqitalin untuk sebuah peperangan yang lain atau berpindah ke barisan yang lain. Selain itu tidak diperbolehkan, termasuk kabair adz-dzunub, yaitu tawalli yauma az-zahf, termasuk dosa besar. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika imam, ya, pemimpin memerintahkan untuk kita berjihad, wajib hukumnya, ya, tidak boleh lari. Tidak boleh lari ataupun menolak. Karena Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadisnya, "Idza stanfartum fanfiru." Ketika kalian diminta untuk berjihad, maka larilah kalian. Yaitu berjalanlah kalian untuk berjihad dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh para ulama, itu di antaranya Islam. Nah, orang kafir tidak boleh, ya, tidak sah mereka ketika menyatakan saya mau berjihad, ya, tidak. Begitu juga balik usianya kecil tidak diperbolehkan. Oleh karenanya beberapa sahabat di antaranya Ibnu Umar dan yang lainnya di sana ada batasan usia kapan mereka diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad. Begitu juga akalnya sehat, orang gila enggak ada kewajiban. Ya, begitu juga laki-laki, ya. Laki-laki. Bagaimana tajnid nisa, ya, enggak boleh, ya. Dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ada yang namanya perempuan ikut jihad. Adanya mereka ini ikut untuk apa? Untuk merawat, ya, untuk merawat. Sebagian sahabiat di antara mereka yang bernama Rufaidah Al-Aslamiyah, enggak salah, termasuk perawatnya sahabat yang merawat sahabat ketika berperang, ya. Nah, ini boleh yang seperti ini. Ketika tidak ada lagi yang bisa untuk merawat, mimbab darurah, ya, mimbab darurah. Adapun berjihad, berperang, qital, ini adalah muhimmatnya kaum laki-laki. Maka di sana di antara persyaratannya adalah az-zukuriyah. Ya, apa? Laki-laki, ya. Laki-laki, perempuan enggak boleh. Begitu juga bukan budak. Nah, ini tadi kaitannya dengan hadis ini. Ini yang menghalangi Abu Hurairah radhiyallahu an untuk apa? Untuk tidak menjadi budak. Karena budak ini kaitannya dengan siapa? Dengan tuannya. Kaitannya dengan tuannya. Kemudian yang terakhir mampu, istita'ah. Adapun dha'f, ma'zur. Ya. Orang yang lemah ini uzur dalam banyak hal. Orang yang lemah tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik itu jihad ataupun ibadah yang berat lainnya, haji. Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, inna abi syaikhun kabir, bapakku orang tua, ya, la istati'ul hajj walal umrah, tidak bisa haji, tidak bisa umrah, walad dha'an, walaupun melakukan perjalanan. Maka Rasulullah menyatakan, hajikan dan umrahkan, ya, kata Rasulullah. Begitu juga dikhususkan bagi mereka-mereka yang tawaffahumul malaika zalimi anfusihim, yang diwafatkan oleh Allah, ya, dicabut nyawanya oleh malaikat-malaikat, mereka menzalimi diri mereka. Qalu fima kuntum, kata mereka, ada apa dengan kalian? Qalu kunna mustadha'afin fil ard, kami orang-orang yang lemah di muka bumi ini. Kata malaikat, ardullah wasi'ah, bumi Allah ini luas. Fatuhajiru fiha, maka berhijrahlah kalian. Ya. Maka tidak ada udzur seketika itu bagi mereka illa, ya, kata Allah. Kecuali siapa? Mustadhafin, orang-orang yang lemah. Minan nisa'i. Ya, dari kaum wanita. Minar rijali wan nisa' wal wildan. Dari laki-laki, perempuan dan anak-anak. Ya, mereka dikecualikan. Kaum-kaum mustadhafin, ya, begitu juga jihad. Begitu juga di dalam al-jihad. Maka dipersyaratkan di sana istita'ah. Kemudian yang terpenting adalah di bawah liwa waliul amr. Ya. Di bawah liwa bendera waliul amr. Bukan ini kelompok ini, grup ini, ya, ormas ini berjihad, berjuang melawan. Tidak. Ya, abadan. Jihad. Dari zaman Rasulullah SAW ila yaumina hadza, jihad yang syar'i adalah di bawah liwa waliul amr, ya. Dan semuanya barakallahu fikum berangkat dari jihadun nafs, ya, berangkat dari jihadun nafs. Jihad diri kita, perangi diri kita dari syaitan, ya. Syaitan membisiki kita untuk begini, untuk begitu, itu yang lebih utama. Baru setelah itu jihad yang besar, ya, jihad yang besar melawan al-a'da dengan sekian persyaratan-persyaratan yang sudah kami sampaikan. Begitu juga al-hajj, ya. Yang kedua, di sini fadilah daripada ibadah haji. Ibadah haji adalah sebuah ibadah, ya, maknanya al-hajj adalah al-qasd, maksud, ya, seseorang memaksudkan dengan maksud-maksud, ya, ini maksud al-qasd maknanya al-hajj. Istilah syarak haji itu adalah al-qasd, melakukan ibadah dengan bermaksud ke Baitullahil Haram, ya, melakukan sebuah ibadah dengan menunaikan manasik, ya, menunaikan manasik di tempat yang khusus, yaitu di Mekah, ya, dan di waktu yang khusus, ya, yaitu waktu-waktu yang diperbolehkan di sana untuk kita menunaikan ibadah haji, ya, yaitu di bulan Dzulhijjah, di bulan Dzulhijjah, Ashhurul Hajj, ya, dimulai dari sebelum itu, ya, dari sebelum Dzulhijjah dan berakhir di bulan Dzulhijjah, sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ya. Karena Rasulullah SAW menyatakan, ya, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku nusuk-nusuk kalian. Nah, ini terdapat fadilah. Haji pun juga berat. Ya. Oleh karenanya Rasul menyatakan jihadlah kita lafi jihad, yang tidak ada kita di dalamnya adalah ibadah haji. Ya, sangat berat. Ya, apalagi di zaman itu. Di zaman sekarang pun berat, ya, luar biasa itu perjalanan dari miqat, dari tempat kita memulai ihlal di sana, ya, menyatakan labbaik Allahumma hajjan, ketika hajinya adalah haji ifrad, haji yang satu, ya, haji saja, karena haji nusuk ada tiga, ada ifrad, ada tamattu, ada qiran, ya. Ketika hajinya tamattu dia niat, ya, itu niat yang diperbolehkan untuk kita melafadzkannya hanya di satu ibadah itu saja, ibadah haji. Kita menyatakan labbaik Allahumma umratan mutamatti'an ilal hajj, ya. Kemudian qiran, ya, kita katakan labbaik Allahumma qarinan ilal hajj, ya, atau yang semakna dengan itu, ya. Ini tiga nusuk haji yang diperbolehkan. Al-afdal adalah tamattu. Perinciannya ada pada kitab Al-Fiqh. Yang intinya tamattu ini adalah haji yang diawali dengan umroh. Umrohnya mustaqillah. Kemudian di sana dia tahallul. Kemudian setelah itu di tanggal 8 dia mulai kembali. Ya, mulai kembali ibadah hajinya. Ya. Baik. Adzan dulu insyaallah. Lanjutkan setelah adzan. Fadhal. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. InsyaAllah store-nya libur dulu, dan kita masih ada sisa daripada pembahasan. Nah, kembali lagi bahwasannya di sini terdapat fadilah daripada ibadah haji, dan ini kaitannya dengan budak-budak tidak boleh menunaikannya kecuali dengan izin tuannya. Kecuali dengan izin tuannya. Haji adalah ibadah yang mulia, yang juga diistilahkan sebagai jihad, ya, tanpa ada peperangan di sana. Jihad tanpa ada peperangan di sana, ya. Baik itu hajinya haji qiran atau haji tamattu atau haji ifrad. Intinya haji, ya, intinya haji, dan haji ini adalah salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam, ya. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Ibnu Umar, Rasulullah menyatakan bunyal Islamu ala khams, Islam dibangun di atas lima perkara. Kemudian disebutkan di antaranya adalah al-hajj ila baitillahil haram, menunaikan ibadah haji ke Baitullahil Haram dengan syarat man istata'a ilaihi sabila, ya, sebagaimana di dalam firman Allah alillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu untuk manusia untuk menunaikan ibadah haji, ya, bagi mereka yang tahu jalannya dan mempunyai kemampuan untuk itu. Begitu juga di dalam ayat yang lain Allah menyatakan wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Diambil dari ayat ini bahwasanya haji dan umrah ala qawli sahih, ya, menurut pendapat yang sahih, termasuk kewajiban seumur hidup sekali. Seumur hidup dilakukan satu kali, ya, dengan dalil-dalil yang sudah kami sampaikan. Ya, fadilahnya tidak tertutupi bagi kita. Rasulullah SAW menyatakan man hajja walam yafsuk walam yarfuth. Barang siapa yang menunaikan ibadah haji, dia tidak berbuat kefasikan, tidak berkata-kata keji, raja'a ka yaumi waladathu ummu, maka dia akan kembali sebagaimana ia dilahirkan oleh ibunya. Ya, di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan al-umrah ila al-umrah kafaratun lima bainahuma. Umrah ke umrah yang lain terdapat padanya penghapus dosa. Wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan dan ganjaran kecuali surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang menghalangi Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk tidak menjadi budak. Kemudian yang terakhir adalah bir, ya. Bir al-um, berbuat baik kepada ibunya. Ya. Pembahasan birrul walidain sudah sangat sering sekali, akan di awal-awal kitab sudah kita baca banyak sekali hadis tentang wajibnya bagi kita untuk ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibu. Rasulullah SAW ketika ditanya dalam hadis Abu Hurairah dan yang lainnya, kepada siapa aku berbuat baik, kata Rasulullah SAW, ummak, ya, disebut ibumu. Diulang oleh Rasulullah SAW ketika ditanya, tiga kali pengulangan, ibumu, ibumu, dan ibumu. Thumma man, kemudian kepada siapa ya Rasulullah, thumma abak, thumma al-aqrab wal-aqrab, kemudian kepada bapakmu dan yang terdekat denganmu, ya, yang terdekat dengan anda, ya, inilah, ya, yang menjadi penghalang daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk menjadi budak. Wa illa masing-masing di sana terdapat fadilah, ya, terdapat fadilah. Taib, masih ada waktu sedikit. Ada yang hafal hadisnya? Hah? Ada, angkat tangan coba. Satu, dua, tiga. Taib, had. Hadis kullukum ra'in, ya. Taib, had. Bismillah. Bung, masih ada waktu sedikit. Fadhol. Fadhol, siapa tadi? Ini siapa tadi? Yang acung siapa? Taib, antum. Bismillah. Ra'in an ra'iyati. Baik. Baik, fadal Adnan. Sudah cukup dua saja. Adnan, fadal, bismillah. bin Abi Uwais. Warrajulu ra'in wal amir, fal amir ya, al amir alladhi ra'in. Baik, barakallahu fikum. Mungkin sampai di sini dulu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.